Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sugeng pepanggihan malih wonten kalau dengan dalu punika wonten pahargian pengawasan kang sukawruh. Ini tasih maos kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid seratanipun Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi Hafizahullahu Ta'ala. Sadaringipun kita lajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid, langkung rumiyin kawula ajak-ajak dumateng diri pribadi kawula sumrambah para jamaah sedaya supados tansah nggih mboten kesupen ngaturaken puja puji pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring kathah kanugrahan kanikmatan kagem kula panjenengan sedaya. Semanten ugi selawat lan salam mugi tansah katetepaken kagem nggih pepunden kula panjenengan sedaya panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambahipun kagem para nggih kula wangsanipun, para sekabatipun lan para pendherekipun ngantos dumugi dinten kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi kanthi wawasan kitab menika Allah Subhanahu wa taala kepareng maringi tambahan hidayah. Maringi tambahan istiqomah kagem kula panjenengan sedaya satemah. Kita saged dados golonganipun tiang-tiang ingkang bejo, nggih bagya mulya, ayem-ayem tentrem, selamat wonten panggesangan alam dunya, selamat ugi wonten panggesangan wonten alam akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dini Allah, dalu niki kita sampun dumugi kaca kalih atus sangang doso pitu menika sampun sepalih langkung nggih, sudah separuh lebih bacaan kitab ya, kata mana kapan wallahu a'lam, kok ditelateni mawon anggenipun ngaji. Insyaallah menawi telaten menika langkung dipun remeni dening Allah, tinimbang okeh ning sak teleraman kaya wong obor-obor blarak. Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Sapa wonge ngudi ngelmu nggih nang suka weruh. Talabul ilmi kanthi cara rom napa niki kanthi cara akeh nggih. Dadi anggenipun ngaji niku langsung akueh zahaba anhu jumlatan, ngilmu sing bakal ilang ugi badhe akeh. Sapa wonge ngajine akeh, ilange uga luweh akeh. Terus selangkung sae niku sekedhik ananging telaten. Ahabul a'mali ilallah, amal ingkang paling dipun tresnani dening Allah niku adua muha, ingkang paling ajeg, ingkang paling istiqomah. Wa in qalla senadyan amal iku sithik, senadyan amal kala wau sekedhik menika langkung dipun tresnani. Sebab napa kula piyambak wong salwangsul dipun japri nggih mawi WhatsApp. Semantan ugi peranganipun kaum muslimin wonten ingkang nyerat wonten kolom komentar. Komentar niku basa Jawane napa nggih? Komentar. Napa, Pak? Ngundamana. Ingkang nulis wonten papan pangundamana gitu. Mbok pengajian ingkang sukawruh niku mbok seminggu ditambahi melih. Pengawasanipun mbok ditambahi melih. Lah kula piyambak kirang sarujuk nggih. Sebab napa nggih, ada dasar perkawis kala wau. Sapa wong ngupadi ngilmu kanthi cara napa niku nggih, anggenipun mendhet ngilmu niku kuatah, lemuluk niku gedhe, mengke ngilmu ugi badhe ical saking piyambakipun kanthi kathah ugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wonten kaca 297 niki kula panjenengan sedaya mlebet bab ingkang inggal, babu qaulillahi ta'ala, bab dawuhipun Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Lan marang Allah sira kabeh padha pasrao. Lan sira kabeh padha pasrao, pasrah bongkoan marang Allah in kuntum mu'minin, menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Wa qaulullahi ta'ala lan dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala, niki mapan wonten suratul Maidah, surat Al-Maidah nggih para pamirsa, para pandemen pangawasan yang sukawruh ingkang nembe wonten dalem saged mendhet Al-Qur'an, dipun bikak Al-Qur'an surat Al-Maidah ayatipun 23. Allah Ta'ala dawuh, qala yakti wis kondoro julani pawongan lanang cacah loro, minal ladzina yakhafuna, ini seko perangane wong-wong kang duwe rasa wedi marang Allah, anna amallahu alaihima, Allah maringi kanugrahan sing akeh marang wong lanang loro iku mau. Ini tetes piantun kakung cacah kalih ingkang gadahi raos ajrih dumateng Allah. Piantun kakung cacah kalih niki dipun paringi kanugrahan kathah dening Allah. Piyambakipun kekalihipun menika ngendika, udkhulu alaihimul baba, udkhulu alaihimul baba. Sira iku napa nggih menyerang niku, basa Jawane napa menyerang niku? Menyerbu, menyerbu niku nggih Indo. Napa, Pak? Napa, Mas? Basa Jawane menyerangi napa nggih? Gropiak ngoten niku. Gropiak niku semune kok kaya ana wong adu jago digropiak ngoten nggih. Enten wong dolanan kertu digropiak polisi ngoten. Menyerbu, nggih. Dadi pawongan loro sing ajrih dumateng Allah ingkang pinaringan kanugrahan kathah saking Allah niki nggadahi usul, nggadahi panemu nggih marang nggih seduluripun, marang sanak sedherekipun. Udkhulu alaihimul bab, kae mungsuh kae serangan serbunen nggih saka ngarepan. Fa idza dakhaltum, saka lawange nggih wewengkon kono, saka lawange negara kono. Fa idza dakhaltumuhu, menawa sira wis mlebu ana ing negarane mungsuh, fa innakum ghalibun, yakti sira iku bakal dadi wong sing menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, lan pasrao sira kabeh marang Allah in kuntum mukminin, menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, mbok menawi ayat kalawau nalika kita midhangetaken sak teliraman ngeten kemawon kathah ingkang dereng paham. Mila saking menika kula badhe maosaken napa niki tetembungan mbok menawi ingkang dipun raos niki raosipun aneh. Nggih. Wonten ayat Allah Ta'ala ngendika, qala rajulani, ana wong lanang cacah loro sing kandha. Wong lanang cacah loro niku sapa? Piantun kakung cacah kalih menika kala wau sinten? Dipun sebat wonten mriki, rajulani ar-rajulani min bani Israil. Nggih menika wong lanang cacah loro saking peranganipun bani Israil ingkang gesang ten jamanipun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Dados cariyosipun wonten tiyang cacah kalih soleh piyambakipun umat Kanjeng Nabi Musa. Nggih, piyambakipun niku nggadahi raos ajrih dumateng Allah. Lan piyambakipun nampi kanugrahan kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Ana amallahu alaihima, Allah menehi kanugrahan sing akeh marang wong lanang loro iku mau. Maknanipun menapa? Ana amallahu alaihima, Allah Subhanahu wa taala maringi kanugrahan marang kekarone bil imani, kanthi keimanan. Wal yakini, lan kanthi keyakinan. Bihusuli ma wa'adu bihi minan nasri wal dhafar. Ya, yakin menawa dheweke bakal diparingi kemenangan dening Allah Subhanahu wa taala. Pun niki pun wonten wangsulanipun nggih, dadi mboten bingung malih. Kok ana wong lanang cacah loro sing disebut ana ing suratul Maidah ayat 23 kuwi sapa? Menika tiyang kalih saking Bani Israil, wong sing soleh, wong sing pinaringan kanugrahan saking Allah, kanugrahan rupa iman, kanugrahan rupa yakin. Lho, keimanan keyakinan niku sing ilang saking ati-atine kaum muslimin. Napa nggih langgeh mawon wong enten wong niku duwe anak akeh wedi ya. Mboten yakin dumateng janjinipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamangka Allah Subhanahu wa ta'ala Kanjeng Nabi niku sampun wong salwangsul nerangake bilih saben-saben manungsa niku sampun beto jatah rejekinipun piyambak. Mboten sak ajri. Yo aku saiki umurku wis 40. Upama aku nambah anak meneh, upama loro anakku dadi 8. Gek sesuk nek anakku wis wayahe sekolah, aku wis tuwek ngekek. Nggih, mlaku wis ora jejeg. Niku mlebu mriki mboten Mas nika polusi suara nika. Mboten nggih. Ning kula sing ora konsen dadine. Nek anakku wayahe sekolah, aku wis tuwek, gek pilihku goleke bayaran sekolah njur kepiye? Mengko niku pun kelakon apa dereng? Dereng kelakon sekolah, dereng kelakon duwe anak niku mikire pun bentoyong. Nggih. Lah wong sing duwe anak kuwi cek sok mben kok mikire buleke saiki, nggih mboten. Enten tiyang niku pegawai negeri, pensiune niku tesih kalih tahun, sak niki pun stres. Mengko pensiune tesih kalih tahun, sak niki pun stres. Niku tuladanipun tiyang-tiyang ingkang kapitadosanipun ringkih. Mboten gadahi keyakinan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam mboten pareng. Nggih, senadyan rekoso kaya ngopo, angele kaya ngopo, anggenipun nglampahi gesang yakin milih Allah Subhanahu wa ta'ala niku sampun netepake jatah rejekine menungso piyambak. Rejeki saking sebab-sebab ingkang mboten kanyono-nyono saderengipun, tidak disangka-sangka sebelumnya. Nggih, awake dhewe niku ra nggih asring to. Diparingi rezeki dening Allah dalam keadaan kita tidak mengira. Nggih mboten. Ora nyono, ora ngira kok aku kebruan genrong. Isi emas upamane. Napa wonten ya wonten. Ten tlatah Klaten niku sisih lor kilen mereka riyen nate wonten tiyang nggih nemu harta karun nggih rupa emas. Kuatah niku. Nggih. Terus diaturke dumateng pamarentah piyambakipun dijoli arta ingkang kathah. Ngoten niku. Rezeki niku nggih mboten ming rupa bondo donya Mas Picis Raja Brana. Awake diparingi, awake dhewe niku diparingi waras, nggih diparingi tentrem ayem. Senadyan urip wonten karang padesan, cedhak watu, adoh ratu, desa kluthuk, desit. Ananging penggalihipun ayem tentrem menika kanugrahan, menika rezeki saking Allah. Nah, wangsul dumateng ayat kala wau, cariyosipun wonten piantun kakung cacah kalih saking Bani Israel, wong niki soleh. Kaumku kabeh nek sira pengin menang ayo mungsuh kae diserbu, nggih. Saka albab, saka lawang. Maknanipun apa albab? Al-muradu bihi babu baldatil jabbarin wa hiya baldatu Baitil Maqdis. Napa niku pintu masuk negeri yang dikuasai penguasa jahat nalika semanten. Nggih menika Baitul Maqdis. Ayo awake dhewe nyerbu ning gone negarane wong sing zalim, sing penguasane zalim jahat, awake dhewe nyerbune niku malah saka ngarepan. Nek rata-rata wong niku nyerang malah king buri nggih. Iki nek mriki mboten. Ayo awake dhewe nyerbu saka ngarep adep-adepan. Fa idza dakhaltumuhu manawa sira wis kasil mlebu ana ing negara mau, fa innakum ghalibun. Mesti sira bakal nampa kemenangan. Wa 'alallahi fatawakkalu lan sira kabeh tawakal marang Allah, pasrah bongkoan marang Allah in kuntum mukminin. Menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Lah niku maknanipun. Surat Al-Maidah ayatipun pinten wau? 23. Al-fawaid piwucal ingkang saged kapendhet. Setunggal wujubu tanasuhil jaisi. Nggih. Wajib hukumipun menehi pitutur kesaenan wasiat kebecikan dumateng wadyabala al-jais kepada bala tentara. Semanten ugi guru dumateng santrinipun. Semanten uti rombongan safar niku kedah wonten amir utawi pemimpinipun. Panjenengan ajeng safar nggih tindak tebih wonten luar kota, wonten wewengkon sanesipun menika kedah wonten pemimpinipun. Lah pemimpin niku mengke napa niki maringi pitutur kebecikan kesaenan. Cah, iki dina iki awake dhewe arep mangkat nyang kutha kono. Kira-kira numpak mobil iki ya 4 jam. Engko nek wayah salat kudu mandeg. Nindakake salat. Ini ora kena nyetel dangdutan ono sakjroning mobil sebab iku tumindak dosa. Ini matane dijaga sebab ning dalan niku akeh kuntilanak. Ini dipun tundukaken paningalipun. Mboten mirsani, mboten ningali perkawis-perkawis ingkang haram. Lan sak piturutipun, lan sak piturutipun. Lah menika hukumipun wajib. Nggih. Semanten ugi kepala rumah tangga menika wajib ugi maringi pitutur kesaenan dumateng kula wangsanipun. Sanian annal imana wa tawakkula min ahammi asbabin nasri. Bilih keimanan lan pasrah bongkoan tawakal marang Allah niku min ahami asbabin nasri niku kelebu sebab-sebab tiang niku pinaringan menang dening Allah Subhanahu wa taala. Napa niku jihad fisabilillah, napa niku talabul ilmi, napa niku madosi sandang papan pangan kanggo menehi nafkah dumateng garwa putra lan tiyang sepuh, niku menawi dipun landesi raos iman angka kalih tawakal niku sebab-sebab kemenangan bakal kasil nggih. Bakal tekan sapa wonge teken tekun mesti bakale tekan ning mboten main cukup tekun tok tekun tur nggih kudu napa tawakal nggih wonten bedane tawakal kalian tawakal nek tawakala ya tawakalu tawakulan niku ming pasrah bongkoan tok ning mboten usaha niku kelentu nanging syariat Islam dawuhake tawakala ya tawakalu tawakkulan. Niku maknane pun pasrah bongkoan tur nggih wonten napa piyambakipun nindakaken ngupaya lan ngupadi. Semanten ugi nalika jihad, semanten ugi nalika nggih napa niki pados sandang papan pangan nggih madosi rejeki kanggo nafkahi garwa putra lan tiyang sepuh menika kedah tawakal dumateng Allah. Pilih rejeki menika sampun tinulis, ora bakal kijolan. Senadian setunggal rupiah, senadian banyu setetes, mboten bakal kijolan. Rezeki ini awake dhewe niku. Dadi nyambut damel niku wajib. Ning anggone nyambut damel nggih kudu kelingan ngibadah. Jenengan nyambut gawe sedina sewengi 24 jam ngibadahi ditilar. Kalih sing nyambut damel 8 jam ngibadahi sregep. Niku rezekine nggih padha. Mboten bakal mundak, mboten bakal suda. Sebab mumpun ditaker dening Allah. Nek jenengan nyambute gawe kok ora patek ngoyon, rezekine kok kurang, kira-kira kurang niku mesti Allah maringi kanthi dalan sanesipun ingkang mboten kanyono-nyono. Nggih mboten. Asring nggih awake dhewe dipaningi rezeki dening Allah saking mergi ingkang mboten dipun nyono-nyono. Kula sampun nate ngalami wungsal wangsul bolak-balik niku. Antawisipun nalika gadah anak nggih. Anak sing nomor kalih napa nggih? Napa nomor setunggal. Kula duwe anak sepisanan, anak niku mlebu rumah sakit, mlebet ruang picu-nicu, gek sedina niku bayaranipun menika awis larang nggih mahal. Mongko kula ijik mikir napa niku akekah barang gitu. Ijik mikir akekah, ijik kadang napa niku bareng-barengi Idul Adha mbok menawi menika kula mboten salah imut niku. Nggih. Akhire kula mikir wong kula niku nggadahi pamanggih menawi kurban menika wajib, akikah menika ugi wajib. Ning kula ugi nggadahi pamanggih nek kurban niku taun buri jek iso kurban ning nek akikah niku rak nggih mung pisan to nggih. Ning nek kurban niku rak pendak taun wonten. Akhire kula milih akikah mawon. Nggih. Milih akikah mawon wis rasah kurban wong yo nyatane ora duwe dhuwit tur kurban niku wajib kanggone wong sing mampu. Nalika akikah niku malah kathah tiyang do teko niku mboten kanyono. Wong do teko niku sami maringi napa niku arta niku lho, hadiah kanggo si jabang bayi niku. Niku malah hadiah niku kathah. Saking kathahe niku sedeng kula kula nggih kurban barang malah jik turah. Dadi waune niate ming akekah tok dadi iso akekah dadi iso kurban dadi duwe celengan. Alhamdulillah. Lha mboten niku rejeki niku mboten bakal napa niku jenenge kijolan nggih. Senadyan menawi dipun etang kanthi cara matematika niku mboten masuk ananging nalika Allah sampun ngersakake mari rejeki menika mboten kurang jalaran. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta. Allahumma ya Allah la mani'a ora ono sawi jikang bisa ngalangi lima a'taita marang peparingipun paduka. Menawi paduka sampun maringi dumateng kula mboten wonten sawi jising bisa ngalang-alangi. Wala mu'ti lima mana'ta lan ora ono sawi jising bisa menehi marang kula menawi paduka ingkang ngalang-alangi. Nggih napa mboten niku? Aniku betahaken kapitadosan ketawakalan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Talisan atawakkulu syartun fi sihatil iman. Tawakal menika syarat keimanan. Menungso nek mboten tawakal niku piyambakipun mboten dianggap tiyang ingkang iman, mboten dianggap tiyang ingkang Islam. Nggih. Mila kula panjenengan sedaya menawi sampun mentok napa niki ngadepi perkawis napa kemawon napa kalian garwa putra tiyang sepuh kalian mitra pitepangan wonten yayasan wonten komunitas dakwah wonten pondok pesantren nek pun bunek pun cuntel pun pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala dipasrahake dumateng Allah mangke Allah piyambak ingkang badhe ngrampungi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ayat ingkang angka kalih Allah Subhanahu wa taala dawuh innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama yaqti almu'minuna wong-wong kang iman iku alladziina yaiku wong-wong kang idza menawa dzukirallahu disebut asmani Allah wajilat qulubuhum gemeter atine. Yang tiang iman menika nalika dipun sepat asmanipun Allah gemeter dhewe. Nggadahi raos ajrih dumateng Allah. Wa idzalan nalika tuliyat dipun waji dipun waosake diwacaake alaihi marang dheweke ayatuhu ayat-ayati Allah zadatuhum imana. Keimananipun menika saya tambah. Jadi tiang iman iku cirine nalika dipun sebut asmani Allah ajrih gemeter, nalika dipun sebat nalika dipun waosaken ayat-ayat Al-Qur'an zadatuhum imana tambah keimananipun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun ciri ingkang angka 3 tiang-tiang iman niku tansah pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saniki nek awake dhewe niku nunggu nggih. Awake dhewe niku nderek ujian kala wingi kula nggih nderek ujian. Ujian sertifikasi juru sembelih halal. Wonten sami galuh mereka ngantos sekawan dinten. Pas pengumuman niku kula deg-degan lho niku. Aduh, bijiku kepiye ki aku lulus apa orang ngoten niku. Kek kula niku enten napa niku proses sertifikasi kawan dinten niku pun diundangi ustad-ustad ngoten niku. Aku kek aku ustad kek bijiku elek dhewe kek aku ora lulus ngoten niku. Ora gemeter ta kula. Ning nalika kula emut, pasrah bongkoan dumateng Allah. Bejo cilaka niku wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, limo dunya bejo cilaka. Niku sedanten wonten pangwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wigati kula panjenengan sedaya ngupati, nggih ngupaya berusaha cekap hasilipun gumantung Allah. Ning syukure alhamdulillah nggih biji kula niku mboten elek dhewe. Tur kula nggih lulus. Alhamdulillah ya ora pati ngisi-isini ngoten niku. Amun nika prastawa mbok menawi kathah dipun alami ugi dening kaum muslimin sanesipun nggih nalika dedagangan nggih piyambakipun sadean dodolan kok payu apa ora dodol es tongtong udan gejebreh. Udane dweres gek sing arep tuku es tongtong udan deres ngene iki gek sapa ngene. Upama eneng sing tuku siji kok aku malah curiga iki menungso pola lembut gitu. Udan gejebreh kok tuku es tongtong bengi-bengi adem gitu. Pun sing penting medal nggih dodolan payu alhamdulillah mboten payu nggih. Dipun sabari rak ngoten. Kathah tiyang niku sadian es mboten payu mulih-mulih niku malah rezekine luwih akeh tinimbang biasane. Lah saking pundi nggih saking Allah Subhanahu wa taala. Kanti dalan lan mergi ingkang boten dipun nyono-nyono. Terus ayat niki nerangake jelentrehake kagem kula panjenengan sedaya bilih ciri titianipun tiang ingkang iman setunggal nalika dipun sebat asmanipun Allah wajilat kulubuhum wonten gerenjet-gerenjete ati. Kula panjenengan sedaya riyen nalika tesih nom nggih nate ngalami ingkang dipun wastani nyeblok tresna nggih. Nyeblok niku jatuh, tresna niku cinta, jatuh cinta. Oh nek disebut jenenge sing ditresnani awake dhewe niku rak mesti wonten gerenjet-gerenjete to nggih. Nek disebut Suparno ngoten ah sapa rapati ngurus gitu. Ning nek sing disebuti waduh fulanah loh. Niku enten perasaan sing beda nggih. Wonten gerenjet-gerenjete ati. Napa malah kok disebut jenenge wong sing ditresnani awake dhewe, wong awake dhewe liwat desa niku kuwi rasane pun beda nggih. Nggih napa mboten? Waduh. Aku kok ya tanpa sengaja kok lewat di kampung halamannya si dia ngoten niku. Nggih mboten. Raosipun pun benten. Niku tandha katresnan. Semanten ugi tiang-tiang iman ingkang tresna dumateng Allah nalika dipun sebat asmanipun Allah niku wonten grenjet-grenjete ati. Wonten raos ajri, wonten raos tresno, wonten raos roja nggih ngarep-arep rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Khauf, roja, tawakal menika ingkang nyebataken ingkang nyebabaken ati kalau dados wajilat. Ingkang angka kalih menawi dipun waos ayatipun Allah tambah keimananipun. Mila saking menika dumateng kaum muslimin wonten pundi kemawon papan. Nalika ngraosaken panggesangan iki sampun panjenengan rasakan boten sekeca, boten tentrem, wonten namung sedih kemawon kula aturi kathah-kathah maos kitab suci Al-Qur'an. Okay. Allah taala ngendika ala bizikrillahi tatmainul qulub. Mangertia kanthi nyebut asmane Allah ati iku dadi tentrem lan ayem. Wa afdhalu dzikri lan dzikir ingkang paling utama menika maos Al-Qur'an. Nggih. Okay. Dados normalipun tiyang ingkang maos Al-Qur'an menika dipun paringi tentrem ayem atinipun. Ingkang salajengipun wa ala rabbihim yatawakkalun piyambakipun tawakal pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ayat salajengipun wa qaulullahi taala Allah Subhanahu wa taala dawuh ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayuhan nabi, nabi hasbukallah, Allah cukup kanggo sira. Wa manittaba'aka lan Allah cukup kanggone wong-wong sing ngetutake dalan muhe Muhammad minal mukminin saka perangane wong-wong kang iman. Dados wonten ayat niki Allah Subhanahu wa taala paring keterangan dumateng nabi, nabi Muhammad. Kuwi nek pasrah bongkoan marang Allah, wis kuwi cukup. Semono uga para penderekmu, para pengikutmu. Saka kalangane wong-wong sing iman. Nek dheweke pasrah bongkoan marang Allah cukup tentrem ayem. Sing wonten dipun syukuri, sing boten wonten sabar. Wonten unen-unen ngendikaake qabla antar fa'a ainaika nahwas sama tatlubu minallahi al-ma'duma menawa sira iku ngangkat peningalmu ana ing langit. Nggih. Mengko karep napa? Mengko wigati napa? Bakal njaluk marang Allah perkara-perkara sing urung ana. Sadurunge sira iku ngangkat mata, nggih. Ngangkat tangan nyang langit nyuwun marang Allah perkara-perkara sing ora ana, nggih. Dungklukno raimu ana ing bumi. Lan syukurono apa sing wis diparingake Allah marang sira. Sebelum engkau mengangkat pandangan ke langit meminta kepada Allah sesuatu yang tidak ada, tundukkan pandanganmu ke bumi lalu syukurilah apa yang ada. Maknane pun apa? Akeh ana syukur nikmat supaya kowe lali carane sambat. Menawi sampun pasrah bongkoan dumateng Allah cukup. Rezekine Allah niku cukup kanggo awake dhewe. Sing marai mboten cukup, ya awake dhewe niku jaluke sing aeng-aeng. Nggih mboten. Awak edwin jaluk sing aeng-aeng gengsi jane ora patek dibutuhke mboten patek dibutuhke nggih ananging gandeng piyambake pun gengsi niku panggesanganipun sarwa kurang kemawon kados dene sifatipun tiang-tiang kafir niku wong-wong sing rakus nih Kisra niku ratune Persia niku nalika sampun kawon negarinipun dipun kalahake dening kaum muslimin saben dinten nangis dheweke niku. Nalika dipun tekani anu kaisar nggih ratu kula kenging napa panjenengan kok nangis kemawon. Si Kisra niki kondo, aku nangis sebab pembantuku mungkari sithik saiki. Lah pembantune jenengan pinten saiki mungkari 1000. Jadi menungsa urip duwe pembantu 1000 niku sedih bendino nangis wae. Niku napa tiyang kafir. Kosok wangsulipun tiang-tiang Islam ingkang kathah syukur mbok panggesanganipun kados napa kemawon piyambakipun tansah syukur dumateng Allah. Ajaban li amril mukmin. Yakti ngumunake panguripane wong-wong sing iman. Nggih. Walaisa dzaka ila lil mukmin. Lan iku ora bakal dirasakake kejaba dening wong-wong sing iman. In asabathu sarra syakara. Menawa dheweke diparingi kanugrahan kanikmatan dening Allah, syukur dumateng Allah. Bakana khairan lahu iku becik kanggo dheweke. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Lan menawa dheweke diparingi dening Allah musibah, dheweke sabar. Bakana khairan lahu iku uga becik kanggo dheweke. Jadi tiang iman niku nampa kanugrahan syukur, emut dumateng Allah, nampa pacoban, balak, bencana, musibah sabar. Nek tiang kafir nampa kanugrahan dening Allah gemblung, kumalungkung, sombong. Adigang adigung adiguna. Sapa sira sapa ingsun. E ora gelem sapa aruh karo kancane. Nalika dipun paringi musibah balak dening Allah Subhanahu wa taala, sing gresula niku saben dina entek amek kurang golek. Nggih, dados panggesanganipun boten sabar, panggesanganipun boten nate syukur menika panggesanganipun tiang-tiang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Aum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat salajengipun kula waosaken cepet kemawon supados sebab menika enggal-enggal paripurna nggih. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Sapa wonge tawakal pasrah bongkoan marang Allah fa huwa hasbuhu. Allah Subhanahu wa taala bakal maringi kecukupan. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Balagha napa niki balighu amrihi maknanipun menapa? Ai annallaha balagha ma yuriduhu minal amri fala yafutuhu syai'un. Allah Subhanahu wa taala niku bakal nindakake napa ingkang dipun kersake dening Allah. Lan boten wonten sawise ingkang saged ngalang-alangi. Qadza'alallahu likulli syai'in qadra, lan Allah niku sampun maringi takdir dumanteng sedanten perkawis. Maknanipun napa nek wis ditakdir iki nggih tawakal dumanteng Allah, pasrah ya Allah, kula mati urip kula pasrahke dumanteng paduka. Ingkang baku paduka sampun meling dumanteng kula, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siro iku aja pisan-pisan mati kejaba ngrungkepi agama Islam. Aja pisan-pisan mati kejaba resik atine saka kesyirikan. Kula sampun tindakaken. Ewon dene panggesangan kula, rejeki kula, kasarasan kula, bejo cilakane kula, kula pasrahke dumateng paduka. Nah menika ingkang dipun wastani napa tawakal. Sebab napa para jamaah sedaya? Menungso niku nek pun mboten tawakal dumateng Allah, biasane pun mengambil jalan pintas. Golek dalan-dalan sing cepet, senadian dalan kalawau dalan kesyirikan. Senadian dalan kalawau dalan ingkang nalisir nerak syariatipun Allah. Contoh, wong sing diparingi gerah dening Allah. Nggih, mboten mari ditambake ten pundi-pundi mboten mari, terus wonten tawaran, ayo mertombo ning gone dukun. Gandeng kurang tawakal dumateng Allah, mboten pasrah bongkoan dumateng Allah. Nggih. Tembe mburine dheweke mertamba kenggo mara ning gone dukun. Watah niku wong nek pun lara aku wis ora kuat tenan aku, larane lara banget wis aku goleke tamba wis kon ngopo-ngopo gelem. Lah menika tiyang ingkang boten pasrah bongkoan dumateng Allah. Semanten ugi tiyang ingkang rejekinipun sekedhik, utangipun kathah. Nggih, gandeng diiming-imingi kenggo. Akhire napa golek utangan riba. Monggo bondo riba niku haram. Wong sing mangan bondo riba niku kaya dene menungsa sing tumindak zina karo mboke dhewe. Nauzubillahi min dzalik. Ning gandeng dheweke mboten gadahi tawakal, mboten gadahi kepasrahan dumateng Allah, wis ora lah. Pak, aku tak golek dalan sing cepet ning gone bang plecit, ning gone tukang riba, ning gone lintah darat. Wonten pirangane pun tiang sanes nyuwun pitulungane jin nggih ngingu pesugihan lan sak piturutipun. Sebab mboten gadahi napa? Tawakal pasrah bongkaan dumateng Allah lan dheweke niku mboten gadahi kapitah dosan bilih sedanten rezeki. Bejo cilakane menungsa niku sampun dipun serat, sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa taala. Ayat salajengipun Allah taala dawuh Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina wong-wong kang qala lahumun nasu para menungsa kandha marang dheweke. Para menungsa ingkang kathah kandha marang dheweke innan nasa yakti para menungsa iku qad jama'u lakum wis nglumpukake wadya bala sing akeh saperlu kanggo ngropyok kowe. Baksauhum mongko kowe wedya marang wong akeh iku mang. Wedya sira marang menungsa. Fazadahum imana. Dadi niki tiyang iman ingkang nembe diincim. Pirsa diincim, diigiri-giri, diweden-wedeni. Dalu, kowe nek ora gelem manut adate wong desa kene, nggih sing tok arani tumindak syirik, kowe nek ora gelem melu tumindak syirik kae wong desa wis nglumpuk kaya arep demo kowe, arep ngropyok kowe. Arep nundung minggat kowe nek kowe ra gelem manut karo napa niku adat istiadat nenek moyang sing wis lumaku ana ing desa kene. Fakhshauhum mula kowe wedya. Wedya karo wong-wong kuwi. Fazadahum imana ananging wong-wong kang iman mboten gadahi ajrih. Senadyan diincim, senadyan ajeng digropyok, senadyan ajeng ditundung minggat. Waqalu dheweke kandha hasbunallah. Cukup Allah kuwi dadi pangeranku, wa ni'mal wakil. Lan Allah niku nggih sak becik-becike wakil. Cukup Allah sing maringi pangayoman marang aku. Mboten ajri umat Islam niku. Iweten-weteni. Muwahidin, umat Islam ingkang gadahi kapitadosan tauhid, akidah tauhid ngibadah namun dumateng Allah. Senadyan wong sak desa niku nyembah setan, nyembah lelembut, nyembah nyiroro kidul dheweke niku urip dhewe ten mriku kowe nek ora gelem melu ngetutke agamane wong desa kene adat istiadate nyembah marang kayu watu nggih setan sing mbau reksa kae wong desa ngamuk arep ngropyok kowe mula kowe wedi yo dheweke le semaur hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah sing bakal ngayomi aku lan Allah ku sebecik-becik wakil menika sifat tondone pun tiang ingkang iman ora kok membela agama Islam ajre wene ramelu tumindak anu syirik ora melu ora gelem melu pasang sesajen kowe bakal diserbu lho. Waduh ampun kula ampun diserbu mengke kula tak nderek mawon pokoke di mana tempat enten kesyirikan insyaallah kula nderek kesyirikan hidup syirik malah ngoten naudzubillahi min dzalik diajak pasang sesajen wonten ngisore wit gede diajak pasang sesajen wonten pinggir laut niku sing diwenehi sesasi sinten napa Gusti Allah. Allah niku mboten butuh mangan ngombe nek panjenengan niku pasang sesaji niate nyaosi dahar dumateng Allah nggih sami kemawon panjenengan menyepelekan Allah menghina Allah Subhanahu wa taala. Lha Allah niku zat sing maha sugih kok. Allah niku mboten butuh mangan mboten butuh ngombe kok dicepaki ingkung dicepaki kebang mboten butuh Allah niku. Allah niku butuhe menungso ngibadah dumateng Allah ninggalake pangibadahan dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Maknane pun apa nek enten wong pasang sesajen pun mesti diwujubke kanggo saliyane Allah. Mbuh niku nyiroro kidul nyiloro lor. Nggih, Mbah Petro napa demit sing mbah urek sonten mriku umat Islam wajib ninggalake nilarake ajaran kalawau. Senadyan diincim sabar. Senadyan diincim, senadyan diigiri-giri, diweden-wedeni tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim semanten ugi. Ibrahim, kowe nek ora gelem melu-melu nyembah marang berhala iki, tak wenehi pidana pati. Diobong Kanjeng Nabi Ibrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pangendikanipun Nabi Ibrahim. Mila saking menika wonten riwayat niki dipun sebataken nggih niki dalil ingkang pungkasan wonten sak lebetipun bab punika, bab pasrah bongkoan kala wau. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kala piyambakipun ngendika, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah iku cukup nggih dadi pengayom kanggo aku lan Allah iku sak becik-becike wakil. Qala ha Ibrahim alaihi salam, niku zikir ingkang dipun waos dening Kanjeng Nabi Ibrahim, hina nalika ulqiya piyambakipun dipun uncalake finar wonten sak tengahing geni. Sinten sing uncalke? Raja Namrud. Raja Namrud nyembah brahala, wong sak negara nyembah brahala. Kanjeng Nabi Ibrahim manembah namung dumateng Allah. Mboten purun ngaturaken sesajen. Kanjeng Nabi Ibrahim didukani dening Raja Namrud, nek kowe ora gelem melu ajarane nenek moyang pun sepindah malih nenek moyang. Umat Islam niku nderek ajarane Allah lan Kanjeng Nabi. Ajarane nenek moyang nek sae ditindakke, nek nalisir saking syariat ditinggalake, rak ngoten. Sebab ingkang gadahi swarga neraka menika Allah sanes nenek moyang. Nggih. Nanti nek sing apa-apa patokane nenek moyang niku nggih biasane Raja Namrud. Ngoten niku Raja Pirngon, Abu Jahal, Abu Lahab, ngoten niku. Mboten berarti awake dhewe antipati kalih nenek moyang mboten. Nggih basa Jawa niku nggih warisane nenek moyang. Surjan lurik niku nggih warisane nenek moyang. Blangkon nggih warisane nenek moyang. Ana cara kok nggih warisane nenek moyang nggih. Mboten napa-napa dipun gunakake, dipun amalake, dipun ngendikake basa Jawa niki. Ananging nalika ingkang dipun wastani nderek nenek moyang niku kudu nyembah marang kayu lan watu, njaluk pitulungan lan pengayomane para lembut. Nuwun sewu, umat Islam boten pareng manut, sebab umat Islam menika namung nyuwun pengayoman dumateng Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Nabi Ibrahim ngoten niku. Nalika diuncalke wonten sak tengahing geni, piyambakipun ngendika, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah cukup pinangka pengayomku lan Allah ku sebecik-becike wakil. Dipun slametake dening Allah sebab Kanjeng Nabi Ibrahim pasrah bongkoan dumateng Allah. Wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi zikir kala wau dipun waos dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina qalu lahu, nalika tiang-tiang kafir niku kondo, innan nasa qad jama'u lakum. Muhammad, yakti para menungsa wis nyepakake pasukan kanggo ngropiok kowe. Faksauhum, mengko kowe wedya marang para menungsa iku. Fazadahum imana, ananging inciman kala wau mboten nambahi kejaba keimananipun niku saya bakoh saya kuat. Wa qalu lan maos nggih zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah cukup dadi pengayomku lan Allah niku sak becik-becike wakil. Rawahul Bukhari wan Nasa'i, hadis menika hadis sahih dipun riwayataken dening Imam Bukhari lan Imam An-Nasa'i. Paring piwucal kagem kula panjenengan sedaya bilih, umat Islam niku pendherekipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika sampun ngucap kalimat syahadat, nalika sampun madhep mantep ngrungkepi agami Islam, nggih, sumpah setia tuhu bakal nindakake sedanten ajaran piwucalipun Kanjeng Nabi, nggih piyambakipun kedah tatak nggih kuat kukuh bakuh, mboten gampang kenggoh, mboten gampang rungeh, senadyan diancam, senadyan dipun igiri-giri. Punapa ta malih ten jaman sakniki niku ancamanipun mboten kados jaman riyin. Nggih Bilal niku mergo mboten purun bali ten ajarane nenek moyang digembrot dening tiang-tiang kafir nggih. Dadi niki enten watu panas, niki watu panas. Niki Bilal, Bilal niku dikelekarke wonten watu sing panas terus dibleki watu panas ngeten niki. Niki rak jenenge digembrot nggih. Pirsa gembrot. Pepes niku lho. Pepes sembuan, gembrot sembuan apa gembrot gereh. Nah niki menungso sing digembrot, sing dipepes niki menungso. Niki watu panas, niki menungso, niki watu melih. Nggih. Pripun ngendikane Bilal? Ahad, ahad. Allah kang maha tunggal, Allah kang maha tunggal. Aku tetap madep mantep nderek piwucale, nderek ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ora gelem tunduk, ora gelem melu-melu. ajarane wong-wong kafir Quraisy sing nguri-uri napa wau kepercayaan nenek moyang kala wau. Dados kapitadosan kula panjenengan sedaya akidah tauhid menika nggih kapercayan nggih menika kedah jumbuh kalian kapercayanipun Kanjeng Nabi lan para sahabat. Pripun supados saged jumbut saged jumbuh cocok nggih caranipun nggih akidah kala wau kapitadosan kala wau kedah kapendhet saking dalil Al-Qur'an lan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek pun sampun menawi sampun cocok, menawi sampun jumbuh, menika kedah sabar, pasrah bongkoan dumateng Allah. Nalika wonten sing gedingi, wonten sing grenengi, nggih. Sak uger awake dhewe niku tumindak becik marang menungso. Nggih. Dheweke mati nggih awake dhewe layat, dheweke lara nggih ditiliki, kerja bakti mangkat. Nggih, sregep sedekah, sregep mesem guyu dumateng tangga teparu. Ning nek sesajen nuwun sewu miturut kapitadosan kula niku mboten dikeparengake. Kula mboten saged nderek. Nek ora gelem nderek kuwi arep digropyo. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nggih, sauger kula sampun tumindak becik dumateng tangga tepale asring dono driyah, bisa dono driyah, asing sedekah nggih. Senadyan mung jangan loncom bayem sak mangkok paribasane ning nek disregepi niku saged ngeluluhake atine menungso. Wallahu taala alam biswa mbok menawi makaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken lan niki tasih wonten sisa wekdal kita ginaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet insyaallah taala. Abu Nurul Rimbo Bujang Jambi, kalau ada keluarga meninggal mereka mengadakan bancaan, apakah saya boleh membantu mereka karena mereka meminta bantuan? Mboten pareng nggih menawi bantuan kalau magepokan kalian ritual peringetan wong sing mati kala wau. Ananging awake dhewe ndongake wong sing mati niku. Ndongake wong sing mati niku sae niku didawuhake dening Allah, didawuhake dening Kanjeng Nabi, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, mugi paduka paring pangapura dumateng kawula lan mugi paduka paring pangapura dumateng sederek-sederek kawula ingkang sampun ngrumiyi ini disiki wonten sak lebetipun keimanan ingkang sampun sedo. Ndongake wonge mati dikeparengake. Ning carane ndonga niku lho, carane ndonga menika ugi kedah jumbuh lan cocok kalian syariat agami Islam. Donga niku pripun miturut Islam? Wonten sadengah papan, wonten sadengah wekdal. Kapan wae ana ing ngendi wae. Utaminipun wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Nah nika sepertiga malam terakhir ndongake keluarga sing sedo. Antawisipun adzan lan komat ndongake wong sing sampun sedo. Ziarah kubur ugi dikeparengake. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruhal an. Biyen mulo aku nggih ngelarang sira kabeh saka ziarah kubur ning saiki padha tindakno ziarah kubur. Fa inna hatu dzakirukumul maut, sebab iku ngelingake marang pati. E wondene peringetan wong sing mati menika wonten saklebetipun agami Islam mboten wonten, lan menika satunggalipun ritual utawi syariat anyar ingkang mboten nate diwucalake dening Kanjeng Nabi. Nggih awake dhewe dadi umate Nabi mboten ngibadah dumateng Allah kejaba nggunakake syariate Nabi. Nek dudu syariate Nabi mboten parang ditindakake. Terus pripun nggih mboten parang. Le matur pripun? Le matur nggih kedah sae-sae. Pangapunten Pak De, Budhe, Pak Lek Bule, miturut kapitadosan kula ritual ngoten iki mboten wonten tuntunanipun. Awis saking menika kula mboten saged nderek. Kula niki nembe ngepasi wonten acara wonten luar kota. Lah mengene iki acara luar kota kula mboten duwe acara nggih dienengke acarane niku. Napa dolan tengene kancane nggih, napa mancing, napa-napa nggih. Menika langkung sae. Nggih sebab kados pundi kemawon ingkang dipun wastani keyakinan niku ora mboten saged dipaksakan nggih. Akidah niku mboten saged dipaksa. Kula maksa jenengan kula nggih kleru, jenengan maksa kula, jenengan nggih kleru, dan negara kita menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Neng kula pekewuh nggih nek pekewuh berarti melu Abu Thalib. Pakne cilik Kanjeng Nabi niku mboten kersa mlebu Islam gara-gara napa? Pekewuh. Awake dhewe umate Kanjeng Nabi sanes umate Abu Thalib. Wallahu taala a'lam. Apakah setiap barang yang dimiliki akan dihisab seperti baju yang tidak terpakai lebih dari 40 hari? Bagaimana jika menyimpan perhiasan emas yang tidak dipakai dimaksudkan untuk investasi? Nggih dikeparengake. Nggih kelambi 40 dina ora dinggo nggih mboten napa-napa, sing penting suatu mengke suatu saat badhe diagem malih. Lah nyatane nggih nyelempit kelambine kok nggih ora mboten ketok gitu. Ning sekirane kelambi niku pun mboten dibutuhake malih, enten mboten wong investasi kelambi. Wonten nggih bakul-bakul kelambine akeh banget niku. Enten kiosnya ini mboten ming 40 dino niku tahunan niku kelambine nggih. Kodi-kodinan. Niku dipun keparengake, nggih. Sing mboten dikeparengake nyimpen bondo ora dinggo ora kanggo. Nggih tinimbang mboten kanggo mbok diwenehke wong sing butuhake. Semanten ugi investasi emas menika ugi dikeparengake, ananging nalika sampun mencapai nisab niku wajib dizakati. Nek jenengan wing numpuk-numpuk emas picis raja brana kanggo investasi mawon sampun mencapai nisab pun disinggahke suwene setahun kok mboten ditokke zakate, niku bondo niku wonten setunggal riwayat dipun sebataken benjang ten akhirat bakal di rubah dening Allah dadi syuja'ul aqra. Syuja'ul aqra niku napa? Niku ula gwedhe, ganas, galak, racune wisane niku gegirisi ngantos kulit sirahe niku ngelotok mergo saking beracunnya. Nggih wisa sing diduweni dening ula kala wau. Tugase napa ula niku? Niku nyatek-nyatek, juwing-juwing menungso sing numpuk emas picis raja brana ning mboten dibayar zakatipun. Sebab zakat niku hak fakir miskin. Bondo donya niku mboten duwe jenengan dhewe, niku peparingi Allah. Nek pun mencapai nisab wajib dizakati 2,5% pendak tahun. Nek mboten dizakati benjang malah malih dadi azab pasiksan ingkang gegirisi wonten napa niki wonten akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam bisawab. Ketika ada majelis tablik ini kenapa niki? Singgah di musola kami dan menginap beberapa hari. Musola untuk tidur, memasak dan lain-lain. Apa sikap kami Ustaz? Nggih diajak ngaji. Nggih dipun kenalake kalian dakwah sunnah niki, nggih. Bile sedanten umat Islam niku anggadai kewajiban sinau tauhid lan sunnah. Tauhid niku wonten 3 peranganipun, maknanipun umat Islam gak ada kewajiban manembah namung dumateng Allah lan ninggalake sesembahan saaliani Allah. Umat Islam umat Kanjeng Nabi menika ugi gak ada kewajiban ngibadah dumateng Allah namung gunakake syariat sing diwucalake dening Kanjeng Nabi. Diajak ngoten niku. Syukur-syukur panjenengan nyaosi hadiah buku-buku sunnah, buku jupuan akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah. Versi Indonesia ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan sunnah. Ngoten niku. Nggih, dipuntuduhi channel-channel pengajian Ahli Sunnati Wal Jamaah supados saya kathah umat Islam ingkang pitepangan kalian dakwah Ahli Sunnati Wal Jamaah, satemah kaum muslimin niki saged memurnikan tauhid. Nggih, tauhid niku nek kula mastani panunggal jati gitu. Nunggalake Allah wonten saklebetipun pangibadahan. Saya katah kaum muslimin ingkang bertauhid, saya katah kaum muslimin ninggalake kesyirikan lan kebid'ahan, saya Allah Subhanahu wa taala maringi keberkahan ingkang katah. Nggih, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Menawa warga ana ing sawijining karang padesan iku padha iman lan takwa marang Allah, yekti ingsun bakal mbukake lawang keberkahan saka langit lan saka bumi. Ngoten niku. Si Nabi didongake supados piyambakipun menika saged nampi nggih dakwah sunnah kala wau kanthi lila lan legawa, ayam-ayam tentrem, selamat donya akhirat. Bagaimana caranya membayar hutang puasa yang sudah berlalu? Ketika semasa SMP tidak pernah mengqadha puasa Ramadan. Apakah bisa dengan cara puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid diniatkan untuk mengganti puasa yang telah berlalu, takut hisabnya ketika di akhirat kelak? Cekap mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek ajeng ngitung niku rekaos angel. Ajeng ngitung rekaos wong utange ket SMP sak yahene lho, lha ngitung kepiye? Akeh banget to nggih. Nah, mboten saged piyambake pun cekap mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, gelo janji mboten badhe ngambali melih tumindak dosa kala wau menika cekap. Kanjeng Nabi dawuh atta ibu kaman la dzambalahu. Wong sing mertobat taubatan nasuha marang Allah iku kaya dene menungso sing ora duwe dosa babar blas. Dosa sak gedene napa kemawon nalika sampun mertobat menika diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ngendika, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Titahku, nggih. Asrafu ala anfusihim, wong-wong sing melampaui batas kepada diri sendiri, wong sing tumindak zalim marang awake dhewe. La taqnatu mir rahmatillah, sira iku aja padha gempung. Aja padha mutung marang rahmati Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, yakti Allah iku menehi pangapura marang sakabehe dosa. Wallahu a'lam. Napa hukum ngagem parfum ingkang wonten alkoholin najis napa mboten? Mboten. Nggih. Ingkang para ulama niku benten pamanggih babakan hukumipun khomer. Khomer niku najis napa mboten? Niku para ulama beda pamanggih. Nggih. Para ulama beda pamanggih khomer niku najis napa mboten. Khomer niku napa? Barang yang memabukkan, sing marai mendem, marai deleming niku jenenge khomer. Menawi alkohol niku durung tentu khomer. Nggih. Alkohol niku durung tentu khamer. Khamer niku dereng tentu alkohol, lak ngoten nggih. Contone sego niku nek diteliti nggih wonten alkohole. Sekol niku lho, sekol ingkang petak niku wonten alkohole. Nggih. Napa enten wong mangan sego mendem? Enten mboten mangan sego mendem. Tape, tape niku nggih wonten alkohole. Tape. Ning mboten enten wong mangan tape ne nggih senes duduhe. Mboten enten wong mangan tapi terus ngliyeng mendem deleming niku mboten wonten. Dados alkohol niku benten kalian khamer. Nek khamer niku sekabeh barang sing memabukkan, lan niku para ulama beda pamanggih, beda penemu. Seperangan ulama ngendika khamer niku najis, perangan sanesipun ngendika khamer mboten najis. Kula piyambak luweh tentrem ayem nggih milih pamanggih ulama ingkang ngendikaake khamer niku mboten najis. Lah kan haram nggih. Mboten kabeh barang sing haram niku najis. Uang hasil judi niku haram napa mboten? Haram. Ning nek awake dhewe ndemok dulit duwite niku napa najis? Mboten to nggih. Nanti mboten sekabehe khamer niku najis. Dalilipun napa nek khamer niku mboten najis? Nalika Allah Subhanahu wa taala ngudunake ayat nggih sing nerangake khamer niku najis, innamal khamru wal maisiru yakti khomer lan sak piturutipun niku rijisun min amale syaiton, iku tumindak sing Allah iku klebu tumindake setan. Niku para sahabat wonten kutha Madinah ingkang tesih nyimpen khomer nggih dem-deman niku cara mriki nggih ciyu ngoten mawon, niku sami ditumplakke ten dalan-dalan. Jadi dalan-dalan ten kutha Madinah niku banjir khomer, watah khomer sing ditumplakke. Umpama khamer niku najis, ra mboten pareng to nyelehke barang najis ten tengah dalan. Lah cenah engko wong liwat do sikile gubal najis. Nggih, niku pinangka dalil pilih khamer niku haram ning mboten mboten najis. Mila para sahabat nggih, grujuk ning gua khamer sing ning gentrong-gentrong ning nggon gendul-gendul niku digrujuk diguwa enten nggih dalan. Nek khamer niku najis mesti mboten bakal diguwa wonten mergi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nyuwun pirsa mengenai nas utawi hadis untuk masalah masalah ibadah untuk dicari tuntunan atau perintahnya, sedangkan urusan dunia untuk dicari larangannya. Nggih leres niku. Mohon doanya, alhamdulillah putra saya diterima untuk mondok di Al-Irsyad Majalengka. Semoga dapat menuntut ilmu sesuai sunnah. Jazakallah khairan. Abu Wahid Majalengka, Midoro Gentan ganti warna. Alhamdulillah, kula piyambak nderek bungah. Nggih, nalika putranipun Pak Abu Wahid niku saged katampi nggih ngudi ilmu wonten pesantren Ahli Sunnati Wal Jamaah, menika pawartos ingkang gawe bungah. Mugi-mugi putranipun pinaringan istiqomah, nggih saged kasil anggenipun ngudi ilmu syar'i, satemah benjang dados dai ilallah ingkang ajak-ajak kaum muslimin Bali wonten agamanipun Allah ingkang murni, Bali dumateng tauhid nilarake syirik lan bidah. Ewan dene hadisipun nggih, bilih hukum asli saking ibadah menika haram ngantos wonten dalil ingkang dawuhake, dalilipun pangendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Man sapa wonge amilan nindakake amalan sawijining amal, laisa 'alaihi amruna sing ora nate ingsun dawuhake. Ingsun niku sinten? Nabi Muhammad. Laisa 'alaihi amruna. Ana ing amalan iku ora ana dalile, bahwa raddun. Mongko amalan iku mau raddun. Raddun maknanipun mardudun, tinolak dipun tampik dening Allah, mboten ditampa dening Allah. Menika hadis sahih. Nggih. Sapa wonge nindakake ibadah, nindakake ngamal sing ora ana tuntunan, fahuwa raddun, amal iku mau bakal ditolak dening Allah. Mila ibadah niku napa kemawon hukumipun haram, ngantos wonten dalil ingkang dawuhake, ngantos wonten dalil ingkang mensyariatkan ibadah kulo nembe parang ditindakake. Niku perkara ibadah nggih. Benten kalian perkara kadonyan, masalah dunia. Niku hukum aslinipun sedanten perkara kadonyan niku pareng kabeh ditindakake. Kejaba wonten dalil sing melarang, niku nembe mboten pareng. Ciyu niku pareng napa mboten? Hukum asline pareng. Ning gandeng wonten dalil sing melarang, dadi mboten pareng. Nggih. Ndungake wong mati niku pareng napa mboten? Hukum asline mboten pareng. Ning krana wonten dalil sing dawuhake, dadi pareng wonten niku. Kula ambali, perkara ibadah niku hukumipun haram nganti wonten dalil sing dawuhake. Mboten pareng awake dhewe nindakake ibadah kejaba enten dalile. Iku urusan ibadah. Ning nek urusan kadonyan, perkara dunia, niku sedanten pareng ditindakake. Kejaba enten dalil sing melarang. Lah niku nembe mboten pareng. Jenengan ajeng bali jungkir ping 18 pareng napa mboten? Pareng. Kejaba enten dalil sing melarang. Nembe mboten pareng. Nggih. Iwak babi niku pareng napa mboten pareng? Niku nek perkara kadonyan nggih. Iwak babi pareng. Hukum asline pareng dipangan. Ning gandeng wonten dalil sing melarang, dadi mboten pareng. Pesawat terbang niku hukum agama apa dunia? Pesawat terbang niku urusan kadonyan. Nek apa-apa dadak nunggu dawuh Nabi, ya kowe naik haji aja numpak pesawat. Pak, pesawat niku urusan kadonyan. Urusan kadonyan niku hukumnya halal sampai ada dalil yang melarang. Dalil endi nek kabeh perkara kadonyan kuwi halal? Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah Subhanahu wa taala iku sawiji sing nyipta kabeh saisine jagat kanggo kowe kabeh. Allah sing nyipta saisine, Allah sing nyipta jagat saisine kanggo kowe kabeh. Dadi urusan kadonyan jagat saisine niku kena didahar, kena diunjuk, kena ditindakake, kabeh kena. Kejaba sing dilarang dening Allah, mboten pareng. Nggih. Contone napa niku? Iku atah ta perkara kadonyan tahu. Tahu enten larangane mboten? Mboten enten. Mula tahu niku pareng. Ampun tekon endi dalile nek tahu ki halal? Ya ora bakal ana. Kok dalil yang mengatakan bahwa tahu itu halal secara spesifik ora bakal ana. Nggih. Tempe endi dalile nek tempe ki halal? Ya ora bakal ana. sing wonten niku sing dalil larangan untuk masalah dunia. Dalil haram haramipun babi, dalil haramipun napa niku jenenge kewan-kewan sing duwe siung, gajah, macan, nah meniku haram sebab wonten dalil ingkang melarang. Ning nek urusan ibadah niku jenengan tekone dalile, aja tekon dalil yang melarang, gitu. Nek urusan ibadah sing digoleki dalil yang memerintahkan. Ora kok nindakake peringatan wong mati ndi dalile nek peringatan wong mati ki ora entuk, ya ora bakal ketemu. Nggih. Sing golek dalil niku sing nindakake niku nek urusan ibadah. Nek urusan ibadah wong sing nindakake ibadah ditakoni dalile apa? Nek urusan kadonyan sing ditakoni dalile dalil yang melarang ngoten nggih, ampun kebolak-balik. Wallahu taala a'lam. Wah, akeh men iki. Bagaimana kita menyikapi jika ada saudara dekat yang masih melaksanakan ritual-ritual syirik dan kita terang-terangan menolak dengan baik-baik, tapi justru kita dimusuhi? Pripun awake dhewe sabar toh? Wong kengken sabar kok wau. Nggih, Kanjeng Nabi nggih dimusuhi, para sahabat dimusuhi. Kula niki nggih dimusuhi, mboten ning jenengan tok. Ning nek awake dimisuhi napa terus awake dhewe kendel mboten? Dicerai mawon, diapeli nggih. Diparani ten ngomahe, dibetake hadiah. Nggih, menawi butuh pambiyantu nggih dibantu, menawi panggih nggih dirui. Dirui, disapa aruh, ampun malah kendel nek ampun malah jenengan kendel malah saya gething, malah saya tepi saking hidayahipun Allah Subhanahu wa taala lan ingkang paling baku melih dipun dongaake supados sederek ingkang celak kalawa inggal-inggal pinaringan hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Izin bertanya, saya ikhwan dari Krian, apakah ada solawat Jibril itu? Kemarin saya dengar katanya kalau punya keinginan disuruh baca solawat Jibril sebanyak 1000 kali. Nggih, mboten wonten. Niki urusan agama. Nek urusan agama niku ditekoni dalile. Nek urusan ibadah ditekoni dalile. Nek mboten enten dalile, mboten parang ditindakake rak ngoten. Ning nek urusan kadonyan ditekoni napane? Laranganipun ngoten niku. Selawat Jibril diwaca ping 1000 nek duwe kekarepan menika mboten wonten syariatipun, wonten salebetipun agami Islam. Wonten Al-Qur'an nggih mboten wonten, wonten hadis Kanjeng Nabi nggih mboten nate maringi piwucal babagan selawat Jibril. Nek duwe kekarepan duwe anu supaya kabul pripun? Nyuwun dumateng Allah. Allah taala ngendika udhuuni astajib lakum. Sira nyuwuna langsung marang ingsun, ingsun bakal nyembadani penyuwunanira. Ning kula pun donga niku kok mboten dikabulke. Sinau melih carane donga sing jumbuh cocok kali syariate Nabi niku pripun? Ngangkat asta kali nggih. Lajeng khusyuk dongane niku di bulan baleni saderengipun donga mau selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah niku selawat sing diajarke Nabi. Sing diwaca awake dhewe nalika tahiyat niku lho niku selawat Ibrahimiyah jenenge. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lan sak pituritipun saderenge donga maca doa niki. Saderenge donga maos Asmaul Husna menika pareng. Walillahil asmaul husna lan Allah iku gadahi asmaul husna fad'uuhu biha. Nek sira ndonga marang Allah sebuten asmaul husna niku dawuhipun Allah. Ning nek selawat Jibril kula piyambak wonten ayat dereng nemoni, wonten hadis ugi dereng wonten napa melih nganti cacah ping 1000 niki niku mboten wonten dalil sing nuduhake nggih maca selawat Jibril kaping 1000 dados langkung saya dipun tilar. Wallahu taala a'lam bisawab. Bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim? Derek Nabi. Nabi niku pripun lendawi awake dhewe ketemu pemimpin sing zalim niku. Nggih. Kanjeng Nabi niku ngendika sesuk iku bakal ana pemimpin kulubuhum kulubus sayatin fi jismanil insi. Atine pemimpin iku kaya dene setan sing manjing ning awake menungso. Sesuk bakal ana penguasa, pemimpin, pemerintah atine kaya dene setan sing manjing ana awake menungso. Niku rak pun Napa pemimpin zalim napa mboten niku? Pemimpin sing atine kaya setan. Niku ora pemimpin jahat. Nggih. Ning para sahabat sami taken afala nunabidhum bisayfi ya Rasulullah. Nek kula sak kanca niku sesuk ketemu kepethuk karo pemimpin sing zalim sing atine kaya setan niku napa awake dhewe pareng melawan pareng memberontak. Duh Kanjeng Nabi, kala Kanjeng Nabi dawuh bal isma wa ati, kowe tetep manut, kowe tetep ngerungokake apa dawuhe pemimpin. Walau akhadha ma wonten riwayat sanesipun dipun sebatakan walau akhadha malaka wa daraba dhahraka. Senatian pemimpin iku njupuk bandamu, senatian pemimpin ngebuki gegermu, kowe kudu tansah manut. Ananging manut mriki manut wonten perkawis-perkawis ingkang sae nggih. Nek pemimpin sing jahat niku ndawuhke ya udah kerja bakti, niku ra sae to. Lah niku wajib ditindakke. Ning nek pemimpin sing jahat, ayo warga desa kene do mendem, tak bayari, niku mboten pareng. Ngoten niku. Mosok pemimpin jahat kok awake dhewe ora entuk melawan, kuwi sing kandha sapa? Lah Kanjeng Nabi niku le dawuh. Nggih, Kanjeng Nabi piyambak ingkang ndawuhake. Apakah Nabi itu mendukung kezaliman? Boten. Apakah ahlu sunnah itu mendukung kejahatan penguasa? Boten. Nah, ananging Nabi ndawi umat Islam tunduk manut marang pemimpin senadyan jahat, sebab nek rakyat niku memberontak, mengke sing wonten niku malah paten pinaten, banjir darah, kekacauan. Sing waune dodol mboten saged dodol, sing waune sekolah mboten saged sekolah, antara pemimpin dan rakyat perang bacok-bacokan padha mati. Niku rak jenenge bencana nggih. Nabi mboten remen niku. Nggih. Nabi mboten remen. Setunggal angka kalih pemimpin niku rak berjenjang, wonten pemimpin negara, wonten pemimpin kabupaten, wonten pemimpin kecamatan, wonten pemimpin keluarga. Bapake panjenengan niku pemimpin. Sakniki kula tak takon, nek bapake panjenengan jahat, jenengan ajeng melawan, ajeng memberontak, mboten pareng. Bapak jenengan tukang mendem, nggih. Bapak jenengan tukang judi, napa terus bapake diberontak? Napa terus jenengan ceramah ten masjid kaum muslimin, bapak kula tukang mendem, bapak kula tukang judi. Niki pemimpin yang jahat, mari kita lengserkan kekuasaannya. Saya menginginkan bapak yang baru, napa ngeten? Durhakan jenengan. Nah, bapak kula niku maksiat. Maksiate bapake jenengan niku urusane dheweke kali Allah. Urusane awake dhewe kali Allah, manut marang penguasa. Nek penguasa jahat berarti awake dhewe meneng mawon mboten. Awake dhewe ngaturaken pitutur, nasihat, pepeling. Pak pemimpin panjenengan niku dipilih dening kaum muslimin, nggadahi tanggung jawab ingkang abot lan sak piturutipun. Nek mboten amanah benjang nampi pasiksan saking Allah. Ning carane menasihati niku empat mata nggih. Kanjeng Nabi dawuh man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Sapa wonge kepengin menehi pitutur marang pemimpine aja dikatonake ning ngarepe wong akeh. Fali akhud biyadihi ning digandeng tangane. Dituturi kanthi becik. Wa in qabila fadzaka nek pemimpin iku nampa pituturmu iku sing diarep-arep. Wa illa menawa ora faqat adama alaihi. Dheweke wis netepi kewajiban. Pemimpinnya panjenengan bapak tukang judi, tukang mendem, pas enten napa niku rapat kampung, jenengan nuturi bapak jenengan teng ngarepe wong akeh. Pak, warga kula aturi nekseni nggih. Kula ajeng menasihati bapak kula niki. Pemimpin jahat dheweke niku. Pak, jenengan iki tukang mendem, tukang judi, mangleren napa ora isin karo wong akeh ngene iki. Niku jenenge anak durhaka. Senadyan bapake jahat, mboten pareng digandeng bapake dijajake sate. Pak, sederengipun kula matur, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula mboten gedeng kalih bapak mboten, ning kula tresna dumateng bapak. Kula suwun bapak niku nilarake judi, nilarake mendem, nilarake ciyu. Sebab niku mboten sae nerak aturan agama, nerak aturan negara. Ra ngoten niku, anak sing ngabekti. Nggih, menasehati dengan sembunyi-sembunyi. Ibar niku pripun ndongaake kesaenan kagem bapake, ndongaake kesaenan kagem pemimpine supaya Allah niku maringi hidayah. Fudail bin Iyad, ulama salaf niku ngendika, menawa aku duwe donga sing mustajab, duwe donga sing mandi, mesti dongaku kuwi tak aturke marang Allah kanggo pemimpinku. Sebab nek pemimpinnya becik, kabeh melu ngrasake kebecikan. Lho niku para ulama salah ngoten niku. Mboten malah pemimpinnya didemo, mboten malah pemimpinnya diberontak, dielek-elek ten ngarepe wong akeh. Menika sanes tuntunan syariat agami Islam. Wallahu taala a'lam bisawab. Dari Rizal saking Kudus izin bertanya, monggo, bagaimana cara menasihati tiang sepuh yang membuat ingkung untuk ditaruh di sawah dengan alasan tidak untuk penunggu sawah tersebut tapi untuk orang yang lewat nantinya jika ingin mengambil? Kok ajeng menehi menungsa kok dikokne sawah niku aneh lho miturut kula. Lah mbok dikokne masjid akeh wong. Lho niku ya nuwun sewu nggih. Niku ya wong tuwa rada weng niku. Kok ajeng sedekah ingkung pitik supaya diujugo uang kok dikokne sawah. Niku pun mboten klebu nalar niku. Nek ajeng sedekah dumateng menungsa diterke tenggene tanggane. Pak niki kula enten ingkung pitik kagem panjenengan kanggo lawuh anak lan bojo. 4 sehat 5 sempurna enten susune monggo. Alhamdulillah. Anake sumben dadi seneng, aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat, 4 sehat 5 sempurna. Ra ngoten. Lah nek disalehke ten sawah niku sing mangan dudu menungsa garangan mengke. Nggih, enten ingkung niku garangan padha rapat. Wah, asik ngoten niku. Garangan. Luwake niku ora sah dadak gondol pitiki wong dicepak ingkung ning pojok sawah. Mboten leres niku, nggih. Ngawur. Carane nasihati nggih pripun nggih jenengan tuduhke pengajian kang suka wuruh niki mawon, nggih. Jenengan setel nggih pengajian kang suka wuruh. Nggih. Supados piyambakipun mirsani pengaosan ingkang napa niku gethok tularake pipi wucal tauhid lajeng ngawisi umat Islam saking kesyirikan lan tumindak bid'ah ingkang dipun awisi dening syariat agama Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Menika tasih kathah nggih pitakenan sanesipun, ananging gandeng wekdalipun sampun telas. Kula nyuwun pangapunten ingkang saestu mboten saged maosaken sedanten pitakonan ingkang lumebet. Perangan pitakenan sanesipun kula mboten mangertosi wangsulanipun. Perangan sanesipun jane saged, ananging wekdalipun sampun telas. Nyuwun pangapunten saestu, mangke insyaallah saged dipun lajengaken malih wonten pepanggihan candhaipun. Kita cekapaken wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten. Solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.